barakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat Hang, dimanapun Anda berada, kita kembali bertemu di edisi sore hari ini, yaitu di hari Kamis pada tanggal 16 Rabiul Akhir 1431 Hijriah, atau yang bertepatan juga pada tanggal 1 April 2010 Masehi. Dan untuk kajian kita di sore hari ini, kita akan kembali melanjutkan kajian Tauhid bersama Ustaz Abu Qudama yang akan beliau sampaikan secara live kepada antum semua dari Studio 2 Batu Aji. Dan saat ini kita sudah bersama beliau, dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalu Ustaz? Bikhair alhamdulillah. Dan untuk kajian kita di sore ini pada kajian Tauhid dengan judul apa Ustaz? Yaitu wasilah yang dapat menjerumuskan seorang ke syirik akbar. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Baiklah sahabat Hang, dimanapun Anda berada, kita kembali lanjutkan kajian kita bersama beliau dari kajian Tauhid ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa sallam. Allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين dan kaum muslimat, sahabat Hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang yaitu pembatal dari tauhid. Yang mana kita telah menyebutkan di antara pembatal tauhid yaitu asyru akbar, kemudian kufur akbar, thumma an-nifaq al-i'tiqadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskan kepada kaum muslimin semuanya yaitu tentang wasilah-wasilah yang dapat menjerumuskan seorang kepada syirik akbar. Pendengar Hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan lalu bahwasanya syirik akbar atau syirik akbar merupakan dosa yang paling besar ya, dosa yang paling besar ketika seorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan syirik tersebut. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah mengharamkan ya setiap perbuatan ataupun perkataan yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik akbar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat gigih sekali, ya, dia sangat berkeinginan sekali untuk memberikan hidayah kepada umatnya. Untuk memberikan, dia gigih memberikan keselamatan kepada umatnya, ya, dari segala sebab yang dapat menghancurkan mereka, ya, yang dapat menghancurkan mereka, ya, menjurumuskan mereka ke dalam jurang kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang seorang rasul kepada kalian dari diri-diri kalian, min anfusikum. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya, ya, penderitaan kalian. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka dia sangat gigih sekali, maka dia sangat menginginkan, ya, atas kalian keimanan dan keislaman. Bil mu'minina raufur rahim, dan dia belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Bahwasanya Abu Dzar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kepada kita, wa ma ta'ir, dan tidak ada, ya, seekor burung yang dia membolak-balikkan kedua sayapnya di udara kecuali dia menyebutkan kepada kita bahwasanya ada pada dia itu, yaitu ilmu. Maka dia berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar illa buyyina lakum. Maka tidak ada, ya, sesuatu yang tersisa yang dapat mendekatkan kalian ke surga, ya, dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah diterangkan kepada kalian. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjaga kemuliaan tauhid ini, ya, dari segala sesuatu yang dapat menghancurkannya, ya, dari segala sesuatu yang dapat membuat tauhid itu berkurang dengan penjagaan yang sangat ketat. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup segala jalan, ya, yang dapat menjerumuskan seseorang, ya, ke lubang atau ke jurang kesyirikan ini. Karena, ya, karena sungguhnya syaitan, ya, menghiasi kepada manusia, yaitu amalan-amalan yang sangat buruk, ya, tahap demi tahap, ya, syaitan menghiasi kepada manusia amalan, ya, amalan-amalan jelek, ya, sehingga, ya, manusia, ya, sehingga dengan amalan-amalan jelek tersebut bisa mengeluarkan seorang dari lingkungan Islam secara keseluruhan, ya. Jadi, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguh dia telah rugi dunia dan akhirat. Maka dari itu, ya, kita dapatkan kebanyakan, ya, dari kaum muslimin, mereka bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita, ya, Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan, ya, berbagai perkara-perkara yang telah dilarang, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mereka, ya telah memperingatkan mereka dari ya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengikuti langkah-langkah syaitan yang syaitan tersebut menghiasi kepada mereka itu kebatilan. Ya. Dan menyeru mereka ya kepada kebatilan tersebut sehingga mereka menyangka ya bahwasanya kebatilan itu adalah sesuatu yang hak. Padahal sebenarnya mereka telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka terjatuh atau terjerumus ya ke lubang atau ke kancah kesyirikan akbar yang dapat mengeluarkan mereka dari agama mereka. Kaum muslimin, sahabat hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini insyaallah ya kita akan menyebutkan beberapa hal atau beberapa wasilah-wasilah paling penting ya yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya ya telah memperingatkan kita dari wasilah-wasilah ini. Di antara ya wasilah yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam syirik ini yaitu di antaranya adalah al-ghulu fis salihin, yaitu sikap ghulu atau sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah memperingatkan kita dari sifat ghulu ini. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Berhati-hatilah kalian terhadap ghulu. Sesungguhnya yang menghancurkan ya orang-orang sebelum kalian adalah sifat ghulu ini, yaitu sifat berlebih-lebihan yaitu terhadap orang-orang saleh. Maka perlu kita ketahui bahwasanya ghulu atau sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh merupakan sebab yang paling utama, ya merupakan sebab yang paling besar yang menghancurkan ya umat Adam ini, yang menghancurkan anak Adam ke dalam kesyirikan akbar. Ya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu akhbara an asnam qaumin nuhin, bahwasanya dia mengkhabarkan tentang asnam, tentang berhala-berhala kaum Nuh. Suma qal, kemudian dia berkata asma'u rijalun salihin min qaumin Nuh, yaitu nama-nama orang-orang saleh atau laki-laki yang saleh pada kaum Nabi Nuh AS. Falamma halaku uhiya syaitanu ila qaumihim ansabu ila majalisim allati kanu yajlisuna ansaban. Ya maka tak kala orang-orang yang soleh tersebut meninggal, maka setan mewahyukan kepada mereka. Setan mulai membisik-bisikan kepada mereka benih-benih kesyirikan, yaitu kepada kaum mereka supaya kaum tersebut ya menancapkan ya patung-patung di tempat majlis-majlis mereka, di tempat duduk-duduk mereka yang mana mereka berkumpul di sana. Wasamuha biasmahim, kemudian mereka menamakan ya patung-patung yang mereka buat tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh tadi. Fafa'alu, maka mereka melakukannya. Falam tu'bad, maka awalnya ini tidak disembah. Ya patung-patung yang mereka ya buat tadi, yang mereka tancapkan tadi, awalnya tidak disembah. Yang mereka namakan dengan nama-nama orang-orang saleh tadi, awal pertama sekali mereka tidak menyembah. Hatta idza halaka ulaika, sehingga ya apabila telah hancur ya mereka, artinya telah mati kaum tersebut, generasi tersebut yang membangun patung-patung tersebut, wa nusikhal ilm, dan tak kala ilmu sudah hilang, ubidat, maka mulailah disembah ya, patung-patung tersebut oleh anak-anak atau anak cucu mereka. Inilah ya awal munculnya kesyirikan di permukaan bumi ini, ya, pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu, ya, sepatutnya bagi seorang Muslim, ya, berhati-hati, ya, dari sikap meremehkan dalam masalah bab ini, ya, supaya mereka tidak terjerumus, ya, ke dalam syirik akbar. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ya jenis-jenis al-ghulu atau jenis-jenis sikap berlebihan ini yang diharamkan dalam haknya orang-orang soleh, ya, yang sampai ke dalam syirik antaranya adalah al-mubalaghatu fi madhihim, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam memuji mereka, ya. Jenis-jenis ya sikap ghulu yang diharamkan terhadap hak orang soleh, yaitu yang pertama adalah berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang soleh, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang Rafidah, yaitu orang-orang Syiah, yang ini diikuti ya kebanyakan oleh orang-orang Sufi. Maka ya sikap berlebih-lebihan dalam memuji mereka ini, ya, sehingga mereka ya jatuh di dalam kesyirikan akbar, ya, di dalam rububiyah. Ya, sebagaimana ya dia mereka meyakini bahwasanya sebagian wali-wali, ya, sebagian orang-orang soleh tersebut, mereka bisa merubah alam ini. Ya. Mereka beryakinan bahwasanya orang-orang soleh itu mendengar perkataan mereka, ya, mendengar doa-doa mereka meskipun mereka jauh dari orang-orang soleh tersebut. Ya. Dan juga mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang soleh tersebut, ya, mengabulkan doa-doa mereka. Ya. Mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang soleh tersebut dapat mendatangkan manfaat, dapat mendatangkan mudarat, dan mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh tersebut mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, ini adalah ya kesyirikan ya dalam rububiyah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi sikap ya berlebih-lebihan terhadap memuji atau berlebih-lebihan dalam memuji orang-orang soleh ini dapat ya menghancurkan seorang atau dapat menjerumuskan seseorang ke dalam syirik akbar, baik itu dalam syirik rubiyah ataupun dalam kesyirikan uluhiyah. Ya, sebagaimana kita lihat, ya, mereka banyak sekali berdoa kepada orang-orang yang mati, ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka beristighasah kepada orang-orang mati. Maka ini merupakan kesyirikan yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah memperingatkan kita dari sifat ghulu ini. Ya, sikap berlebih-lebihan dalam memujinya. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya ya supaya umatnya tidak berlebih-lebihan di dalam memujinya. Ya, dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah mengatakan, "La tatsuruni kama atarrat an-Nasara wal Masih ibn Maryam." Janganlah kalian memujiku ya, berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana ya yang dilakukan oleh Nasara dan ya pengikut Masih ibn Maryam. Ya, sebagaimana orang-orang Nasara memuji Al-Masih ibn Maryam. Fa innama ana 'abdun, maka sungguhnya saya ada seorang hamba. Faqulu 'Abdullah wa rasuluh, maka katakanlah bahwasanya saya adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan utusannya. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Coba kita lihat, wahai kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melarang umatnya supaya umatnya tidak berlebih-lebihan di dalam memujinya. Dalam hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dilarang sekali ketika kita memuji mereka dalam sifat ghulu, dalam masalah memuji atau muji-muji mereka. Jadi barang siapa berlebihan dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berlebihan dalam memuji selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menyuruh kepada sikap ghulu ini atau terus-terus melakukan sifat ghulu ini setelah dia mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan ghulu ini, sungguh dia telah menolak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia telah menyeru manusia kepada tidak mengikuti alaihi salatu wasallam. Mereka menyeru manusia kepada ittiba atau kepada taklid kepada orang Yahudi dan Nasara dalam kesesatan mereka. Mereka telah mengikuti orang-orang Nasara terhadap perbuatan ghulu mereka terhadap para nabi-nabi mereka, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melarang mereka dari perbuatan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi al-haq, dan janganlah kalian mengatakan atas Allah kecuali yang hak. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah, sesungguhnya bahwasanya al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab supaya mereka tidak ghulu di dalam agama mereka atau sikap berlebihan di dalam agama mereka. Kaum muslimin pendengar hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara wasilah-wasilah yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan, yaitu menggambar atau membuat patung orang-orang soleh atau para wali. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya awal kesyirikan yang terjadi pada anak Adam ini disebabkan mereka ghulu kepada orang-orang soleh dengan cara menggambar mereka, dengan cara membuat-buat patung-patung mereka. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Nuh alaihissalam. Sebagaimana telah kita sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwasanya bahaya menggambar atau melukis ini merupakan dosa yang paling besar. Sebagaimana telah datang nas-nas syar'iyah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan tidak bolehnya kita membuat gambar atau membuat patung nyawa-nyawa makhluk makhluk-makhluk yang bernyawa, seperti membuat patung manusia, membuat patung-patung hewan dan ini merupakan perbuatan ini merupakan awal kesyirikan yang terjadi di permukaan bumi ini. Dan perbuatan ini merupakan perbuatan yang haram. Menggambar atau membuat patung makhluk-makhluk yang bernyawa seperti manusia, atau hewan-hewan dan sebagainya. Maka ini dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ashaddan nasi 'adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Bahwasanya manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dikatakan dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu atahu rajulun, bahwasanya dia didatangi oleh seorang laki-laki. Faqal, ya, inni rajulun usawwiru hadhihi surah, bahwasanya ya, saya adalah seorang laki-laki, ya, yang pekerjaan saya adalah menggambar gambar ini. Faftini fiha, maka berikanlah fatwa kepadaku tentang masalah ini. Maka faqala lahu, maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin fi an-nar, setiap orang yang menggambar itu adalah di neraka. Yaj'alallahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu fi jahannam. Maka nantinya orang-orang yang menggambar tersebut disuruh, ya, diperintahkan untuk memberi nyawa, ya, gambar yang digambarnya tadi, maka dia diazab dalam neraka jahannam. Maka faqal, maka Ibnu Abbas berkata, in kunta la budda fa'idan, ya, jika kamu mesti melakukan atau membuat gambar tersebut, fasna' syajara wa ma la nafsu lahu, maka buatlah, ya, pohon-pohon, gambarlah pohon-pohon atau sesuatu yang tidak bernyawa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga telah sahih dari khalifah, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya dia berkata kepada, ya, Ubay al-Hiyaj al-Asadi, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah, apakah saya tidak akan mengutus engkau kepada apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus saya kepadanya? Maka dia mengatakan, ala tad'u suratun illa tamastuha wala qabran musharrafan illa sawaituha. Maka janganlah, ya, sekali-kali kamu meninggalkan surat, meninggalkan satu gambaran kecuali kamu menghapusnya, ya, kecuali kamu hilangkannya. Dan janganlah kamu meninggalkan kuburan, ya, kuburan-kuburan yang dibangun kecuali kamu meratakannya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam permasalahan, ya, surah, dalam permasalahan gambar ini, ya, ini terdapat, ya, perbedaan pendapat, ya, di kalang ulama kita, ya, sebagaimana, ya, fatwa para ulama, yaitu Muhammad bin Ibrahim, ya, dia mengatakan, ya, dan juga fatwa Abdullah Aziz bin Bas, bahwasanya, ya, tidak bolehnya, ya, seseorang menggambar, ya, membuat gambar, ya, kecuali dalam keadaan darurat, atau membuat foto-foto kecuali dalam keadaan darurat. Ya, seperti, ya, foto-foto yang digunakan untuk KTP atau foto-foto yang digunakan untuk ijazah, ya, atau paspor dan sebagainya. Ini diperbolehkan. Ya, ada juga yang ulama yang lain yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam Qaul Mufid yang bisa antum rujuk nanti dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid, yaitu Qaul Mufid dalam permasalahan ini. Maka, ya, wajib bagi kaum muslimin, ya, supaya mereka tidak menganggap remeh dalam permasalahan foto memfoto ini. Ya. Baik itu foto tersebut ada jasadnya, ya seperti ya baik itu menggambar hewan-hewan atau manusia atau membangun ya patung-patung, baik itu patung manusia maupun hewan-hewan yang atau makhluk-makhluk yang bernyawa, ya maka ini merupakan ya dosa yang sangat besar dan yang dilarang sekali dalam Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga di antara wasilah yang menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan adalah tabarruk. Ya, tabarruk al-mamnu' bis-salihin, itu bentuk atau mencari berkah yang dilarang atau mencari berkah kepada orang-orang soleh yang dilarang. Ya, di antaranya adalah ya yang dimaksud dengan barakah ini adalah talabul berkah, mencari berkah atau minta berkah. Ya. Yang dimaksud dengan berkah ini yaitu banyaknya kebaikan atau menambah kebaikan dan sebagainya. Ketahuilah wahai kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya tabarruk atau minta berkah ini dari sisi hukumnya ini terbagi kepada dua. Ya, tabarruk dari sisi hukumnya ini terbagi kepada dua. Ada tabarruk yang sifatnya masyru' yang disyariatkan. Ya, ada tabarruk. Ya, ada tabarruk yang sifatnya mamnu', yaitu dilarang. Adapun yang masyru' yang disyariatkan, ya, yaitu bahwasanya kaum muslimin melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan untuk mencari pahala. Ya. Seperti ya seseorang bertabaruk atau mengambil berkah dengan bacaan Al-Qur'annya atau beramal dengan hukum-hukum Al-Qur'an, maka seorang muslim ketika mereka bertabaruk ya dengan bacaan Al-Qur'annya dan dia mengharapkan dengan bacaan Al-Qur'an tersebut ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya maka ini adalah bentuk tabaruk ya yang dibolehkan. Ya, atau terbentuk tabarruk yang masyru' yang disyariatkan. Ya, dan juga seperti seorang yaitu bertabarruk atau mengambil berkah dengan salat di Masjidil Haram. Ya, untuk mendapatkan fadilah. Ya, fadilah yang berlipat ganda ketika seorang salat di dalamnya. Adapun ya, bentuk yang kedua yaitu tabarruk atau mencari berkah yang sifatnya dilarang. Ya, dicegah. Dan ini juga terbagi kepada dua. Yang pertama yaitu tabarruk syirki. Yaitu tabarruk yang sifatnya syirik. Maka yang maksud dengan tabarruk yang sifat syirik ini bahwasanya seorang atau orang yang mencari berkah ini berkeyakinan bahwasanya orang yang dimintai berkah tersebut dia berkeyakinan bahwasanya dia dapat ya mengabulkan segala permintaannya atau memberikan berkah kepadanya. Ya, dia berkeyakinan bahwasanya yang dia minta dimintai berkah tersebut ya bisa memberikan berbagai macam kebaikan padanya, padahal ya dia tidak mampu, ya padahal orang yang dimintai berkah tersebut tidak mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala semata-lah yang menjadikan berkah ini dan dialah yang memberikan berkah ini kepada umatnya. Ya, sebagaimana ya telah sahih dari Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata qala albir albarakatu minallah, bahwasanya berkah itu dari Allah. Jadi barang siapa yang meminta berkah ya kepada seseorang yang mana seorang yang tidak mampu untuk melakukannya atau mengabulkan permintaan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh ya ke dalam ya, kesyirikan akbar. Kemudian yang kedua itu tabarruk bid'ah. Ya, tabarruk yang sifatnya bid'ah. Yaitu meminta berkah atau tabarruk yang tidak ada datang atau tidak ada dalil syar'i. Yang tidak ada dalil syariat yang menunjukkan bolehnya bertabaruk dengan suatu itu. Ya. Seperti bahwasanya dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya berkah. Ya. Seperti ya dia meminta berkah kepada ya orang-orang mati. Ya, atau minta berkah kepada jin. Ya, ini adalah bentuk ya yang kita sebutkan yang pertama itu bentuk tabarruk syirik. Jadi melakukan tabarruk atau minta berkah ya yang tidak ada dalilnya dari syariat, maka tidak dilakukan lagi, ini merupakan perbuatan yang haram. Ya, karena dia telah melakukan atau membuat ibadah-ibadah baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari kitab dan sunnah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya tabarruk yang sifatnya bid'i, yang sifatnya bid'ah ini terbagi kepada tiga jenis. Yang pertama, jenis yang pertama yaitu tabarruk yang dilarang ya kepada bertabarruk kepada wali-wali atau bertabarruk kepada orang-orang saleh. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui ya bahwasanya terdapat dalil-dalil yang sangat banyak sekali ya masyru'iyah atau disyariatkannya seseorang bertabaruk dengan jasad atau peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti bertabaruk dengan rambutnya Nabi ya, atau bertabaruk dengan keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bertabaruk dengan ya pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus ya bertabaruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Ya. Adapun ya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang ada dari para wali-wali atau orang-orang saleh, maka tidak ada dalil ya tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan dibolehkannya bertabaruk ya kepada jasad-jasad mereka, begitu pun bertabaruk dengan peninggalan-peninggalan mereka. Ya, dan juga tidak ada dalil ya satu pun dari sahabat, ya tidak ada datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para tabi'in bahwasanya mereka bertabaruk ya mengambil berkah atau meminta berkah dengan jasad atau peninggalan-peninggalan ya salah seorang soleh di antara mereka. Ya, dan juga mereka tidak pernah bertabaruk atau minta berkah kepada ya umat yang paling afdal ya pada zaman pada kalang mereka ya setelah Nabi mereka, yaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, mereka para sahabat ya atau umat atau orang yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Tetapi ya tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan bahwasanya mereka atau para sahabat tidak pernah mereka mencari berkah atau minta berkah ya kepada jasa Abu Bakar atau kepada peninggalan-peninggalan Abu Bakar dan sebagainya. Dan juga ya tidak ada satu pun dalil yang menerangkan ya bahwasanya bolehnya kita bertabaruk, ya tidak ada ya bertabaruk kepada orang-orang yang dikabarkan telah masuk surga. Ya, yang dikabarkan bahwasanya mereka masuk surga. Dan juga tidak ada ya dalil satu pun ya kita bolehnya kita minta berkah kepada ahlul bait dan lain sebagainya. Ya, kalau seandainya perkara itu adalah baik, ya minta berkah kepada Abu Bakar atau minta berkah kepada Umar atau pada Khalifah Rasulin, kalau seandainya itu adalah baik, sungguh para sahabat telah melakukannya. Tetapi ya, kita tidak pernah mendapatkan satu pun dalil mereka atau para sahabat meminta berkah kepada ya orang-orang soleh di antara mereka. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya para sahabat itu mereka itu sangat bersemangat sekali melakukan semua kebaikan, jenis kebaikan. Ya, maka ijma' mereka ya meninggalkan bertabaruk. Mereka semua sepakat ya mereka meninggalkan meminta berkah kepada ya jasad-jasad atau peninggalan-peninggalan ya orang-orang soleh ya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. kaum muslimin, pendengar hang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya ya barang siapa ya mencari berkah atau minta berkah dengan zat atau dengan jasad-jasad atau dengan peninggalan-peninggalan dari orang-orang soleh, ya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah bermaksiat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka telah memberikan kekhususan ini yang telah Allah khususkan dengannya ya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada selainnya dari manusia. Ya mana? Ya barakah ini ada khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ketika kita berikan kekhususan ini kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kita telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara jenis tabarruk ya yang diharamkan ya bertabarruk kepada orang-orang soleh, yang diharamkan di antaranya adalah mengusap ya mereka atau menyentuh mereka ya atau memakai pakaian mereka atau meminum sisa-sisa minuman mereka. Untuk apa? Untuk mencari berkah. Ya, maka ini adalah diharamkan. Ya, sebagaimana ya telah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam risalahnya Al-Hukmu Al-Jadira Bil-Idha'ah, dia mengatakan anna rajulan ja'ila al-Imam Ahmad, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Imam Ahmad. Famasaha yadaihi ala thiyabihi. Ya, maka laki-laki tersebut mengusap ya kedua tangannya. Ya, kedua tangannya kepada pakaiannya Imam Ahmad. Kemudian dimengusapkan tangan tersebut ke wajah Imam Ahmad. Ya, fa ghadibal al-Imam Ahmad, maka Imam Ahmad marah. Wa ankadara dzalika ashaddal inkar, demingkari perbuatan ya perbuatan tersebut ya. Jadi ya mengusap-usap ya pakaian atau memakai pakaian atau meminum minuman atau sisa minuman sisa-sisa orang-orang saleh ha untuk mencari berkah dari mereka, ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Kemudian jenis lainnya adalah mencium kuburan-kuburan mereka. Ya, mencium kuburan-kuburan orang soleh. Ya, mengusap-usap kuburan mereka. Ya, mengambil tanah. Ya, tanah-tanah kuburan mereka untuk apa? Untuk mencari berkah. Ya, maka ini adalah perbuatan yang haram. Ya, maka diceritakan bahwasanya semua ahlul ilmi telah bersepakat ulama bahwasanya ini semua adalah dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ya perbuatan-perbuatan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin ya pada masa sekarang ini. Ada di antara mereka yang ambil kuburan-kuburan para wali, mengambil tanah ya untuk dijadikan berkah. Ya, ada mengambil tai-tai mereka. Ya, seperti yang terjadi yang namanya ya yang terjadi di daerah Jawa, mereka mengambil ya tai atau kotoran-kotoran ya para orang-orang soleh di antara mereka yang mereka jadikan sebagai ya untuk mencari berkah. Maka semua ini adalah muharram. Ya, dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah disebutkan bahwasanya Abu Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i yang dia wafat pada tahun 505 Hijriah, dan juga disebutkan juga oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Al-Hanafiyah bahwasanya perbuatan-perbuatan ini merupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Nasara. Ya, mencari berkah ya dengan mengusap-usap pakaian mereka ke kuburan-kuburan ya para nabi mereka atau kuburan orang-orang soleh mereka ini merupakan ya kebiasaan-kebiasaan orang-orang Nasara. Dan juga disebutkan oleh ulama Syafi'iyah ya dan juga sebagian ulama Al-Hanafiyah bahwasanya ya menyentuh ya kuburan atau mengusap-usap kuburan untuk mencari berkah ini merupakan dosa ya dosa-dosa besar ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis tabarruk yang diharam selanjutnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang-orang soleh. Untuk apa? Untuk mencari berkah. Ya. Dia berkeyakinan ya, ada keutamaan menyembah Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan tersebut. Ya. Dan dia berkeyakinan bahwasanya yang dilakukan itu merupakan sebab ya diterimanya ibadah yang dia lakukan. Ya, merupakan sebab dikabulkannya doa. Maka semuanya ini merupakan ya bentuk-bentuk tabarruk, ya bentuk-bentuk mencari berkah yang diharamkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sahabat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua yaitu bertabarruk atau mencari berkah ya pada waktu-waktu tertentu atau mencari berkah pada tempat-tempat tertentu atau pada sesuatu yang tidak datang ya dalilnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan disyariatkannya bertabarruk dengan waktu-waktu atau dengan tempat-tempat tersebut ya. Sudah kita sebutkan contoh berapa contoh di antaranya ya, seperti bertabarruk kepada tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini tidak ada ya dalil dari Al-Qur'an dan juga tidak pernah ya ada dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti tempat-tempat misalnya ya, tempat-tempat yang pernah dilewati Rasulullah seperti Gunung Sur atau Gua Hira ya, atau tempat-tempat yang pernah dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perjalanannya atau masjid-masjid ya yang di dekat ya Akhanda ya, atau tempat-tempat ya yang mereka menyangka sebagian mereka menyangka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di sana. Ya, maka ketahuilah wahai kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ya tidak boleh bagi kaum muslimin ya mengunjungi tempat-tempat tersebut ya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di tempat-tempat tersebut atau salat di sampingnya. Ya, salat di Gua Hira. Mereka mengatakan ada keutamaan salat di Gua Hira. Ya, mereka mengatakan ya bolehnya atau disunahkannya berdoa ya di Gunung Sur dan lain sebagainya. Maka ini tidak ada satupun dalil ya dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga tidak bolehnya bagi kaum muslimin ya mengusap sesuatu dari tempat-tempat tersebut untuk mencari berkah. Ya. Dia mengusap Gua Hira, ya dinding-dinding Gua Hira. Mereka meyakini bahwasanya di sana ada berkah, padahal tidak ada datang ya dalil syara dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga tidak disyariatkan ya mendaki gunung-gunung ya, baik itu Gunung Sur ya pada hari-hari haji. Dan juga selain daripada hari-hari haji itu tidak disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ya bentuk tabarruk kepada zaman ya, kepada waktu-waktu. Mereka mensesuaikan mencari berkah pada waktu-waktu tertentu ada atau pada tempat-tempat tertentu. Ya, padahal itu ya tidak disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah ya telah bahwasanya ya tidak sahih ya dari salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia mengunjungi sesuatu dari tempat-tempat tersebut untuk bertabaruk dengannya, dengan menciumnya ya, atau menyentuhnya dan sebagainya. Dan ini tidak pernah terjadi ya pada kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka tidak pernah ya mengunjungi tempat-tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadisnya, dia mengatakan la tashuddu ar-rihalu illa ila thalatha masajid. Masjid hada wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Bahwasan janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali kepada tiga masjid, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi ya, kemudian Masjidil Haram, yang ketiga yaitu Masjidil Aqsa ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan juga telah sahih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana dia merupakan khalifah Rashidin yang kedua ya, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka, itu sunnah al-khalifah al-khulafa ar-rashidin. Maka pada satu hari dia melihat manusia ya, dan dia pulang dari haji, maka manusia terus mampir pada satu masjid dan mereka salat di depannya, mereka salat di masjid tersebut. Maka Umar berkata kepada mereka ya, fasa'ala anhum ya, Umar berkata, dia berkata kepada mereka, faqalu ya masjidu sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan masjid ini merupakan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya salat padanya ya. Dan ini merupakan ya, mereka orang-orang ini menganggap ya berkahnya salat di masjid yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat padanya. Ya, maka Ibnu Umar mengatakan faqal innama halaka man kana qablakum annahum ittakhadhu athar anbiya'ihim bi'an. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian ya, bahwasanya mereka menjadikan ya sisa-sisa atau sisa-sisa peninggalan ya para nabi mereka ya sebagai tempat ibadah, bi'an. Maka dikatakan al-bi'an ya, yang maksud dengan bi'an di sini adalah tempat yang mana orang-orang Yahudi dan Nasara beribadah padanya ya. Jadi barang siapa yang melewati suatu dari masjid-masjid ya, bermasjid-masjid ya, maka dikatakan oleh Umar, barang siapa yang melewati sesuatu dari masjid-masjid ini ya, kalau sudah masuk waktu salat maka salatlah ya, kalau tidak masuk waktu salat maka jangan kalian mengkhususkan salat padanya ya, untuk mencari berkah dengan alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di sana ya. Perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, perkataan ya Umar bin Khattab ini ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya bahwasanya ya innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran ini di atas lisan Umar dan hatinya ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Abu Bakar ya, semoga Allah meridai keduanya, dia mengatakan iqtadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar, ya ikutilah dua orang ini setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar ya. Dan juga ya, dan ini merupakan menunjukkan ya, perkataan Umar tadi menunjukkan dilarangnya bertabaruk atau mengambil berkah atau mencari berkah pada tempat-tempat yang pernah dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah padanya ya, tanpa ada tujuan tertentu ya. Bahwasanya ya, Umar bin Khattab memperingatkan kepada kita semua bahwasanya tidak ada ya disyariatkannya mengunjungi tempat-tempat ini ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Maka ya telah bersepakat ya salaf dari umat ini bahwasanya ya perbuatan-perbuatan ini adalah ya perbuatan-perbuatan yang baru dalam agama yang tidak ada dalilnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk yang kedua yaitu bertabaruk mencari berkah ya kepada sebagian kepada pohon-pohon atau sebagian batu-batu ya atau sebagian tiang-tiang atau sebagian ya sumur-sumur atau mata air yang mana ya orang-orang awam menganggap bahwasanya di sana ada keutamaan ya di sana ada kemuliaan ya maka meminta berkah atau mencari berkah pada tumbuhan-tumbuhan tertentu atau pohon-pohon tertentu atau batu-batu tertentu dengan sangkaan mereka di sana ada berkah ya ada keutamaan maka ini tidak yang merupakan dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala ya atau mereka menyangka ya bahwasanya salah seorang dari para nabi ya atau salah seorang dari wali-wali mereka pernah berdiri di pohon pernah berdiri batu tersebut atau mereka berkeyakinan ya bahwasanya keyakinan mereka bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur ya di bawah pohon-pohon tersebut ya atau salah seorang mereka bermimpi bahwasanya pohon tersebut atau batu-batu tersebut ya mempunyai berkah tersendiri atau mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi pernah mandi ya pernah mandi di mata air atau di sumur-sumur tersebut atau ya seseorang yang soleh mandi padanya ya kemudian sembuh dan lain sebagainya ya maka mereka gulu atau mereka berlebihan ya pada ya tempat-tempat pada batu-batu atau pada pohon-pohon tersebut ya kemudian mereka bertabarruk mencari berkah dengan pohon-pohon tersebut atau mencari berkah pada batu-batu tersebut kemudian mereka mengusap-usapnya ya kemudian mereka mandi dengan air tersebut ya dengan air sumur tersebut untuk mencari berkah maka ini merupakan ya perbuatan yang diharamkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak dilakukan lagi bahwasanya mencari berkah ya atau mengambil berkah atau mencari berkah dari pohon-pohon atau batu-batu atau mata air dan sebagainya ya atau mencium pohon-pohon mencium batu-batu tersebut atau ya mengusap-usapnya maka ini adalah perbuatan yang diharamkan ya sebagaimana telah disepakati oleh ahli ilmi ya dan ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang juhal ya kecuali orang-orang yang bodoh dalam masalah agama mereka ya bahwasanya ini merupakan ibadah-ibadah yang baru ya bentuk-bentuk ibadah yang baru yang tidak ada asal-usulnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan dia merupakan sebab-sebab yang paling besar yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam syirik akbar. Ya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laisi dia berkata, "Kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla Hunain, kami pernah ya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Hunain. Wa nahnu hadis wa ahdi bi kufrin, bahwasanya kami baru masuk Islam. Ya. Fala musyrikin sidratun yaqifuna hawlaha wa yanutuna biha aslihatahum wa amti'atahum, bahwasanya ada ya bagi orang-orang musyrik yang mereka mempunyai satu pohon ya yang mereka beritikaf di pohon-pohon tersebut ya di keliling pohon tersebut kemudian mereka menggantung-gantungkan ya menggantungkan senjata-senjata mereka, menggantungkan barang-barang mereka di pohon-pohon tersebut, maka dikatakan bagi itu adalah Zatul Anwat. Famararna bisadratin, maka kami lewati, ya, kami lewati satu pohon. Fakulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ija'al lana Zatul Anwat, jadikan bagi kami Zatul Anwat kama lahum Zatul Anwat, sebagaimana bagi orang-orang Nasara, bagi orang musyrik tersebut ada Zatul Anwat, mereka punya Zatul Anwat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahu akbar. Ya Allah, Rasulullah mengatakan Allahu akbar. Hada kama qalat Bani Israel, ini merupakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bani Israel, ija'al lana ilahan kama lahum alihatan, ya, jadikan kepada kami ya satu Tuhan sebagaimana bagi mereka Tuhan. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum qaumun tajahalun, sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ya, la taraktum sunan man kana qablakum, atau kalian sungguh kalian telah yang mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian. Maka lihatlah wahai kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tak kala, ya, tak kala orang-orang yang baru masuk Islam, ya, dari kalangan sahabat meminta syajarah, ya, meminta satu pohon, ya, yang mereka mengikuti taklid kepada orang musyrik, maka Rasulullah SAW mengingkari perbuatan permintaan mereka tersebut. Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya permintaan mereka ini merupakan bentuk salah satu syabuh, ya, bentuk salah satu tasyabuh, ya, permintaan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, yang mana mereka minta kepada Musa alaihissalam supaya, ya, dia menjadikan atau meminta Tuhan, ya, bagi mereka. Ya, ini taklid, merupakan perbuatan taklid, ya, kepada orang-orang musyrik, ya, pada zaman mereka. Ya, permintaan mereka ini menyerupai, ya, tasyabuh kepada permintaan Bani Israel. Ya, dan ini merupakan, ya, permintaan tasyabuh, ya, kepada orang serupa dengan orang musyrik ini, ini merupakan kesyirikan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, ya, dalam agama Islam ini, bahwasanya tidak ada, ya, bahwasanya batu-batuan atau lain sebagainya, ya, tidak disyariatkan, ya, untuk menyentuhnya atau untuk mengusapnya atau menciumnya untuk mencari berkah, ya, sampai hingga kepada, ya, makam Ibrahim, ya, tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam, ya, tidak disyariatkan bagi kita, ya, untuk menciumnya secara mutlak, ya, bahwasanya makam Ibrahim ini adalah, ya, tempat berdirinya Ibrahim, yang mana di sana ada, ya, tanda-tanda, ada tanda kedua kakinya. Maka ahli ilmi bersepakat tidak disyariatkannya bagi kita, ya, untuk mencium, untuk mengusap makam Ibrahim tersebut, ya, tidak disyariatkan oleh agama kita. Adapun, ya, menyentuh atau mencium Hajar Aswad, ya, dan juga, ya, mengusap Ruknul Yamani pada saat tawaf, bahwasanya ini adalah dari bab penyembahan kepada Allah, bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala Umar berkata, lama qabila Hajar Aswad, tak kala dia, ya, mencium Hajar Aswad, dia berkata, inni la a'lamu annaka hajarun, sungguh saya mengatai bahwasanya kamu adalah batu. La tadurru wa la tanfa', bahwasanya kamu tidak dapat mendatangkan mudarat, ya, juga tidak dapat mendatangkan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbiluka ma qabbaltuka, kalau seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, maka saya pun tidak akan mencium kamu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya wajib ya bagi kita semua untuk menebang atau memotong segala ya memotong pohon-pohon, menghancurkan sungai-sungai atau menghancurkan sumur-sumur, ya mata-mata air, ya supaya kita tidak terjatuh ya ke dalam kelubang kesyirikan, ya sumur-sumur yang jadikan untuk menjadi minta berkah tadi, mencari berkah, ya maka ini harus kita hancurkan ya supaya tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ya sebagaimana yang dilakukan oleh ya Umar bin Khattab, ya dia memotong ya pohon Bai'atul Ridwan. Kemudian yang ketiga yaitu tabarruk, meminta berkah ya pada sebagian malam-malam tertentu atau hari-hari tertentu. Ya mencari berkah ya pada sebagian malam-malam tertentu atau pada hari-hari tertentu. Ya, dan dia mengatakan bahwa yuqal, maka dikatakan bahwasanya pada hari-hari tertentu itu atau pada malam-malam tersebut telah terjadi ya peristiwa-peristiwa yang sangat besar. Ya. Ya seperti ya pada malam yang terjadi pada Isra Mi'raj ya dan lain sebagainya. Maka ya kalau kita meminta mencari berkah atau beribadah ya pada malam-malam ya pada malam ini atau malam Isra Mi'raj, ya kita kemudian diperingati malam Isra Mi'raj, kemudian mengkhususkan ibadah pada malam-malam ini, maka ini tidak ada dalilnya ya dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada lain waktu kita akan lanjutkan yaitu nau yang ketiga, jenis yang ketiga ya, yaitu bertabaruk kepada tempat-tempat atau sesuatu yang mulia. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita bersama, dan kita selalu dapat berhati-hati ya terhadap ya yang dapat menjurumuskan kita ke dalam kesyirikan akbar. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sahabat yang dimanapun Anda berada, demikianlah telah kita ikuti bersama kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qudamah dengan pembahasan Tauhid dengan judul Wasilah yang bisa menjerumuskan kita di dalam kesyirikan. Semoga kajian yang beliau sampaikan tadi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Demikian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.